Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum nahmadullah wa nashkuruh. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita hidayah dan taufik, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, diberikan hidayah untuk kita pergunakan beramal, amal saleh, amal ibadah sebagai bekal kita kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan dan mengharap Allah taala memberikan kepada kita sekali hidup di dunia ini, yang kemudian kita kelak meninggalkan dunia ini pasti kita menghadap Allah. Kita inginkan hidup kita diberikan barokah, diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak inginkan kegagalan di dalam hidup kita. Maka untuk itu sudah sangat pasti dan menjadi keharusan bagi kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah nikmat yang besar dan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengutus rasulnya dengan membawa bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat, membawa rahmat bagi semesta alam. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, menerima dan mengikuti, memeganginya, menjalaninya dalam kehidupannya sehingga dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah menjamin keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, adapun manakala datang kepada kalian petunjukku, siapa di antara kalian mengikuti petunjukku, fala yadillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Jaminan tidak akan sesat dan tidak akan celaka adalah ketika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masyra ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, maka disinilah kita merasakan nikmat setelah nikmat Islam adalah kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah bersatu berjamaah berpegang teguh dengan bimbingan Allah, Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagaimana jamaahnya para sahabat. Mereka bersatu dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat di dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak lain adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil hadis yang sahih. Demikianlah ciri utamanya Ahlus Sunnah. Tidak ada satu perkara, terlebih dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, adab, dan dalam segala hal yang itu bagian dari agama, kecuali mengikuti dalil. Baik dalil secara sharih, sahih, jelas dalilnya, ataupun istimbat minal adillah, yakni penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang tidak secara jelas menyebutkan, namun mengisyaratkan atau mengandung penetapan hukum yang ditetapkan oleh para a'imah, para ulama sejak dari zamannya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang dalam hal ini dikenal dengan ijma', kesepakatan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ataupun kias berdasarkan dalil yang sahih dengan kias yang benar yang ditempuh oleh para ulama, karena mereka para ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ini ciri khusus, ciri khas Ahlus Sunnah. Tidaklah mengikuti, tidaklah berpegang teguh kecuali di situ ada dalil. Naam. Adalah kita ittiba'nya kepada dalil, mengikutinya adalah kepada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih yang kemudian diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kita memeganginya, mempraktekannya, mengilmuinya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kemudian dilanjutkan generasi berikutnya oleh tabi'in, asbaut tabi'in, dan seterusnya dari kalangan para a'imah. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga kita mengamalkan dengan prinsip tersebut, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada dasar ilmu. Dan ilmu yang disebut, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Dan namanya ilmu syar'i adalah ilmu yang dibangun di atas dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Itulah yang disebut ilmu. 6. Dan itulah yang dimaukan, dimaksudkan dengan ayat Allah Ta'ala tadi. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapapun yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fala yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah sesat di dunia karena dia mengikuti petunjuk. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak celaka di akhirat karena dia selamat, diberi keamanan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surga. Dan Al-Imam Mukasir rahimahullah lebih menguatkan pendapat tafsir ayat ini secara umum, la yadillu wala yashqa fid dunya wa fil akhirah. Tidak sesat dan tidak celaka baik di dunia, dan tidak sesat dan tidak celaka juga di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, itulah yang kita harapkan untuk hidup kita. Untuk itu kita tidak malas-malas untuk terus mengkaji dan mendalami agamanya Allah. Mengkaji, memahami ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Menyangkut akidah, keyakinan, keimanan kita, menyangkut ibadah, ibadah kita, menyangkut tentang adab, akhlak, perilaku kita, supaya kita diterangi cahaya ilmu, disinari cahaya ilmu, sehingga kita tidak mendasari akidah, yakinan, perbuatan kita itu di atas al-jahl, kebodohan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita, dan menjaga keistiqomahan kita untuk kita terus berpegang teguh dengan agamanya, terus mengkaji dan mendalami agamanya. Dan kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita amalkan ilmu yang kita pelajari, yang telah sampai kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang pokok. Kita belajar bukan sebatas untuk belajar, tapi kita belajar adalah untuk diamalkan. Keselamatan kita ketika kita memiliki sebab mendapatkan rahmat, yaitu dengan sebab kita beramal amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah. Dan tidaklah dikatakan amal soleh, amal ibadah, kecuali mesti dibangun di atas bimbingan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan. Masih kita membahas kitab sholah, kitab sholat dari kitab karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan pada kitab Shalah kita sudah membahas bab sutratil musalli, bab sutra, pembatas yang diletakkan di hadapan orang salat untuk menghindari adanya orang yang lewat di hadapan orang salat, sehingga dengan itu di antara hikmahnya orang salat itu lebih dimudahkan oleh Allah untuk khusyuk, tidak terganggu oleh yang lainnya yang lewat di hadapannya. Bahkan sebagian perkara yang lewat di hadapan orang salat itu bisa membatalkan sholat, sebagaimana yang telah kita kaji pada minggu sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yaqta'u salatal mar'i al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhirati rahal al-mar'atu wal himar wal qalbul aswad. Akan memutus salat seorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sutrah, yaitu yang lewat di hadapannya itu seorang wanita, begitu juga himar dan kalbul aswad, anjing hitam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita, bahkan ketika ada yang mau lewat di hadapan kita sementara kita ada sutrah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lainnya yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, farada ahadun ayyataza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Apabila seorang di antara kalian salat, dia menghadap sutrah, pembatas antara dia dengan manusia yang hendak lewat, maka apabila ada seorang mau lewat di hadapannya, faliyat fa'hu, hendaknya dia cegah. Kalau tetap saja dia mau lewat, setelah usaha pencegahan kita, dia tetap saja mau lewat, maka falyuqatilhu, perangilah dia. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya tidak lain dia adalah syaitan. Maknahu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar, fa innama'ahu al-qarin, sesungguhnya bersama dia qarin, teman dekat dari kalangan syaitan yang menyertai dia, yang mendorong dia untuk lewat di hadapan orang, antara orang yang salat dengan sutrahnya. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk hadis yang ke 227 dalam kitab saya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, fa illam yajid falyasib 'asa, fa illam yakun falyakhutta khattan, summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Ahrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahih Ibnu Hibban, walam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia jadikan di hadapan dia sesuatu sebagai sutrah. Kalau dia tidak mendapati, falyansib aso, hendaknya dia tancapkan tongkat. Fa illam yakun, kalau tidak dia dapati tongkat, falyakhutta khattan, hendaknya dia menggaris garis, sebuah garis di hadapannya. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi, kemudian kalau dia sudah menggaris itu, tidaklah membahayakan sholatnya adanya orang yang lewat di hadapannya. Artinya setelah garis tersebut maksudnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah di dalam sahihnya, dan Ibnu Hibban, beliau mensahihkan, Al-Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, Dan kata beliau, tidaklah benar orang yang menyangka, menilai bahwasanya hadis ini goncang. Bahkan hadis ini hasan. Kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Namun, ikhwani fillah jazakumullah, kedudukan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama memang antara yang menghasankan dan ada yang melemahkan. Dan yang nampak lebih kuat adalah yang berpendapat hadis ini adalah lemah. Hadis ini adalah lemah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor hadis 249. Al-Imam Ibnu Majah nomor hadis 943. Al-Imam Ibnu Hibban nomor hadis 2361. Dalam sanad hadis ini terdapat rawi bernama Ismail Ibnu Umayyah. Dan beliau, nah, dari hadis beliau ini, ikhwan jazakumullah, terjadi ittirab, goncang. Artinya, lafadznya beda-beda. Kadang disebutkan demikian dan demikian, demikian. Bahkan ittiraban katsira. Banyak terjadi kegoncangan. Ini satu. Yang kedua, beliau meriwayatkan dari syekhnya, dan syekhnya di beliau ini adalah dihukumi majhul. Tidak dikenal. Nah, rawinya tersebut tidak diketahui, sehingga tidak bisa dihukumi, namanya tidak bisa dikenal. Kalaulah seperti yang dikatakan oleh beliau, siapa yang menyangka hadis ini ittirab, guncang, maka itu tidak benar. Taruhlah hadis ini selamat dari keguncangan. Adanya perubahan-perubahan lafaz yang berbeda-beda. Padahal satu jalur. Dari ini melalui jalur rawi bernama Ismail Ibnu Umayyah. Namun tidak selamat dari jahalah, majhul. Dari situlah maka hadis ini yang rajih kedudukannya adalah hadis lemah. Hadis lemah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Khulasah, jilid pertama, halaman 520, beliau mengatakan huwa dhaifun, ia lemah, hadis ini lemah, littirabihi, karena ittirab, guncang pada hadisnya. Dan termasuk yang melemahkan hadis ini ikhwan jazakumullah adalah Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, yang disebutkan oleh Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud menyebutkan bahwasanya beliau Sufyan Ibnu Uyainah melemahkan hadis ini. Bahkan juga mengisyaratkan kelemahan hadis ini Al-Imam As-Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi. Begitu juga Al-Imam Ahmad sendiri, beliau melemahkan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari, nomor 500. Sehingga, wallahu'alam bisawab, yang kuat, ikhwan jazakumullah, pendapat yang menyatakan lemahnya hadis ini. Nah, dan ini satu-satunya hadis tentang sutrah dengan garis. Memakai garis. Ketika tidak didapati yang lain yang bisa dipakai sutrah, cukup dengan garis. Bagi yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini, mereka menjadikannya dalil, sutra cukup dengan garis, bahkan sutra cukup dengan ya ini sajadah, karena itu muwatta haris. Namun kalau mereka menjadikannya sebagai alternatif, itu sebagai sutra dalam keadaan sebenarnya ada alternatif sutra yang lain yang bisa ditegakkan, entah itu tiang, tembok, atau bahkan ada orang, yang akan kita bahas nanti perkara-perkara yang bisa digunakan sutra. Masih bisa cari tembok, tiang yang bisa digunakan sutra. Cuman dia mencukupkan sajadah begitu saja. Maka ini adalah kesalahan memahami hadis ini. Karena hadis ini, kalau lah diterima itu pengamalannya, itu adalah alternatif terakhir garis itu. Kalau terpaksa tidak didapati sutra yang lain, karena Rasulullah SAW menyatakan, fal yaj'al tilqa'a wajhi syai'an, hendaknya dia jadikan sesuatu di hadapannya sebagai sutra. Kalau dia tidak dapati, fal yansib asa, hendaknya dia tancapkan tongkat. Nah, kalau itu tidak didapati, barulah menggaris. Itu kalau mau diamalkan hadis ini. Namun, karena pendapat yang kuat, hadis ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan landasan untuk beramal. Nah, tidak bisa dijadikan landasan beramal. Maka, pembahasannya pertama tentang hadis ini, apa hukumnya menjadikan sutra cukup dengan garis? Ketika dia tidak mendapati sutra yang lain, maka di sana ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahuyah, Al-Imam Abu Saur, Al-Imam Al-Auza'i dan selainnya berpendapat adalah sah menggunakan sutra dengan garis ketika tidak didapati yang lain. Yang kedua adalah pendapat la yujzi, tidak bisa dijadikan sutra. Tidak sah sebagai sutra. Bukan tidak sah salatnya, tidak sah menjadikan sutra cukup dengan garis. Pendapat ini seperti pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Lais, Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, dan selain mereka. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua ini. Tidak sah sutra dengan garis. Sekalipun tidak didapati sutra yang lain. Terus gimana kalau tidak ada sutra yang lain? Sudah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kalian sudah berusaha cari sutra, tidak ada. Sudah tetap sholat, tegakkan sholat. Apalagi yang sutra di luar rukun, walaupun kita juga mengetahui hukumnya yang roji adalah wajib, pendapat yang kuat wajib memakai sutra itu. Yang rukun saja ketika itu tidak didapati, tidaklah menggugurkan kewajiban sholat. Menutup aurat adalah rukun, syarat bahkan. Syarat, menutup aurat syarat. Tetapi ketika tidak didapati satu pakaian pun atau sesuatu pun yang bisa menutup aurat, tetap sholatnya harus dikerjakan. Nah, jadi tidak sahnya di sini adalah tidak sah dijadikan sutra. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak dapat, ya sudah, nggak perlu kita menggaris. Nah, tidak perlu kita menggaris. Kalau ada sajadah, justru sajadahnya itu yang dijadikan sutra. Maksudnya apa? Bukan dipakai salat. Gulung-gulung-gulung supaya bisa diberdirikan. Nah, jadikan sutra. Bisa alternatif. Nah. Itu. Adanya sajadah di sini. Adanya. Justru sajadah di ya gulung, kasih lebar agak bawah supaya bisa diberdirikan. Jadikan sutra malah. Nah. Bukan dipakai alas sholat. Karena kalau kita pakai alas sholat, dia ada sutra berarti. Sekali lagi, tidak juga cukup dengan ujung sajadah sebagian tiga garis. Karena hadisnya lemah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah yang kedua. Menggunakan sutra sesuatu yang tidak bisa ditegakkan. Tidak bisa ditegakkan. Dari apa ya? Tas, wah ini tingginya, bisalah ini tingginya ini. Ya kan? Pasang, jatuh. Pasang, jatuh. Dah, berusaha. Kasih berat kalau bisa apalah gitu kan. Nah, supaya bisa berdiri. Asalnya. Nah, ada pemberatnya. Alhamdulillah bisa berdiri. Berhasil. Yang dimaksud dapat. Tapi kalau orang sudah usah, enggak bisa. Terus gimana? Ya sudah. Semaksimal apa yang dia bisa usahakan. Nah. Dalam hal ini, ikhwan jazakumullah, Imam Ahmad, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga pendapat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, apa saja yang bisa dijadikan penghalang walaupun tidak bisa diberdirikan, maka itulah yang dia usahakan. Nah, itulah yang dia usahakan. Tidak mesti ditegakkan atau diberdirikan, harus secara asal memang. Seperti Rasulullah SAW menyatakan tongkat, falyan sif asal, hendaknya dia tancapkan tongkat. Begitu juga yang diminta oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sholat id di lapangan, beliau minta untuk ditancapkan anak tombak pendek beliau. Tancapkan untuk jadi sutra. Ini anda ada sesuatu yang bisa ditancapkan, ya bisa ada sesuatu yang bisa ditegakkan. Bisanya cuman apa? Malang. Enggak bisa berdiri. 6. Maka yang demikian adalah usaha dia fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sekuat kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidaklah membebani jiwa di luar kemampuannya. Kalau memang dapatnya itu. Sementara pendapat yang lain, Imam An-Nakhai dan yang berpendapat tadi, yujzi'ul khat, sah dengan garis, maka penggantinya cukup dia garis. Pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Dalilnya adalah ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan satu perkara, maka bertakwalah, laksanakan perintah itu sebatas kemampuan kalian. Nah, ada benda ini, cuman gak bisa diberdirikan, gak bisa ditegakkan. Ya sudah, taruh di depan antum. Sebatas kemampuan antum. Tas antum, misalnya. Masalah selanjutnya, ikhwan fillah jazakumullah. Sebelumnya kita sisa satu hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata shay'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqta'u sholata shay'un," tidak ada bisa memutus salat sesuatu pun. "Wadra'u mastata'tum," maka tahanlah, cegahlah sebatas kemampuan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, pada sanadnya ada kelemahan. Dan ini telah kita lewati juga pembahasan ini, bahwasanya hadis ini, ikhwanul jazakumullah, hadis lemah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 719. Pada sanadnya terdapat rawi Mujalad Ibnu Sa'id Al-Hamdani. Mujalad Ibnu Sa'id Al-Hamdani. Dan dia dihukumi sebagai rawi yang lemah. Yang kedua, diperselisihkan antara waqfuhu wa raf'uhu. Hadis ini marfu ataukah mauquf? Jadi hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fi sanadihi dhaqun, pada sanadnya ada kelemahan. Karena ada kelemahan, maka tidak bisa dijadikan hujah, bahkan bertentangan dengan hadis yang sahih yang telah kita baca pada minggu yang lalu, bahwasanya salat itu bisa terputus, bisa batal kalau melewati di antara kita dengan sutroh satu dari tiga: wanita, khimar. Wanita yang dimaksudkan adalah yang sudah umur mengalami haid. Khimar yang kedua, dan yang ketiga adalah anjing hitam. 6. Masalah yang lain yang berkaitan dengan sutroh, ikhwan jazakumullah, apa saja yang datang nas, dalil-dalil kepada kita, hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sutroh. Pertama adalah tiang masjid. Kalau kita salat di masjid, di rumah ya tiang rumah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Yazid Ibnu Abi Ubaid, di mana beliau mengatakan bahwasanya sahabat Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu, didapati oleh beliau biasa sholatnya di sisi tiang. Di sisi tiang, ya ini sutrohnya pakai tiang. Maka Yazid Ibnu Ubaid rahimahullah bertanya kepada Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, "Ya Aba Muslim," wahai Abu Muslim, "Naam. Ra'aitu annaka yataharra tataharra shalah inda amud al-imad." Wahai Abu Muslim, aku melihat dirimu seringnya memilih salat di sisi tiang, memakai sutroh dengan tiang. Maka dijawab oleh Salamah Ibn Aqwa radhiyallahu anhu, "Yataharras shalah indaha. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharras shalah indaha." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya memilih salat di sisi tiang. Karena masjidnya Rasulullah itu juga ada tiangnya. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh Salamah Ibn Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sering sholat, yakni menggunakan sutroh dengan tiang. Yang kedua diantaranya adalah tongkat. Nah, dalilnya adalah hadis yang barusan kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana idza kharaja yaumal id amara bil hasbati fatudau baina yadayhi. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila keluar ke musalla salat Id, namanya salat Id di musalla tanah lapang. Apalagi kalau di sana sering di sahra, padang pasir, tanah lapang pasir. Amara bil hasbah, maka beliau memerintahkan kepada pelayannya untuk membawa tombak. Anak tombak, tombak yang tidak terlalu panjang. Fatu da'u baina yadai, yang diletakkan, ditancapkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli ilaiha, maka beliau salat menghadap ke tombak yang ditancapkan tadi. Wan nasu wara'ahu, sementara para sahabat, para manusia di belakang beliau alaihi salatu wasallam. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, begitu juga beliau biasa melaksanakannya ketika safar. Nah, karena biasa safar kebiasaan orang Arab adalah membawa tombak atau pedang. Demikian ketika salat tancapkan di hadapannya sebagai sutra. Dan kita telah mengetahui termasuk yang menguatkan pendapat wajibnya sutrah adalah Rasulullah SAW tidak meninggalkan kapanpun dimanapun. Adapun riwayat Ibn Abbas, beliau sholat di tanah lapang tidak menghadap jidar, yakni tembok sama sekali, tidak ada tembok sama sekali. Di tanah lapang tidak ada tembok, ya wajar. Namun tidak meniadakan beliau memakai sutroh yang lainnya. Apalagi seperti hadis Abdullah ibn Umar mengatakan wa kana yaf'alu dzalika fi safar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan yang demikian ketika safar, bepergian. Nah, demikian. Kemudian datang riwayat yang lain yang termasuk dijadikan sutra, pernah dijadikan sutra oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah hewan tunggangan. Nah, hewan tunggangan. Kalau kita ya sekarang sepeda motor atau mobil, taruh depannya untuk sebagai sutra. Nah. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yu'radu rahilatahu fayusalli ilaiha, adalah Rasulullah SAW pernah melintangkan hewan tunggangan beliau di hadapan beliau. Fayusalli ilaiha, kemudian beliau salat menghadap ke hewan tunggangan beliau. Nah, wallah alam waktu itu apakah kemungkinan adalah unta. Demikian hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Datang riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah salat menghadap pohon. Menghadap pohon sebagai sutra. Bukan menyembah pohon, bukan. Menghadap pohon sebagai sutra. Datang riwayat Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid pertama hadis 138. Laqad ra'aituna lailata badrin wa ma minna insanun illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila sajarah wa yad'u hatta asbah. Sungguh aku pernah melihat pada malam perang Badr, tidak ada seorang pun yang bangun, semuanya tidur. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat beliau salat ila sajarah, menghadap ke pohon. Ya. Perhatikan ila. Ya. Jangan nanti ini diartikan salat ke pohon. Nah, kalau sholatnya itu ditujukan ke pohon, itu pakainya bukan ila, pakai li. Nah, li. Berarti itu sholat kepada li itu. Seperti dalam surah Al-Kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Pakai li. Nah, kepada. Makanya di sini kalau menghafal hadis harus ila. Ila sajarah. Fa yusalli ila sajarah, beliau salat menghadap ke pohon. Wa yad'u hatta asbah, dan beliau kemudian berdoa sampai pagi hari. Malam itu. Nah, jadi ini jangan kemudian orang, kamu sholat kok nyembah pohon. Nah, ada yang sampai ekstrim, kamu sholat mengarahkan ke Ka'bah, kok nyembah Ka'bah. Ini salah. Apa kita katakan orang sholat ngadepnya ke tembok berarti sholat ke tembok? Bukan. Sholatnya kepada Allah. Nah, menghadap ke tembok, mengarahnya ke Ka'bah. Kiblat mengarahnya. Nah, adapun salat kepada Allah, shalli li rabbika, salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan kepada Rabbmu. 6. Ini pohon juga adalah tembok sebagaimana datang riwayat yang telah kita sebutkan dari hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Begitu juga pernah Rasulullah SAW salat menghadap ke ranjang tidur, ranjang tempat tidur. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, laqad ra'aituni mutaji'atan, sungguh aku mendapati diriku dalam keadaan berbaring, kata Aisyah radhiyallahu anha, nam ala sarir, di atas tempat tidur. Fa yaji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. 6. Fayusalli ila sarir, kemudian beliau salat menghadap ke, fayatawassatu sarir, menghadap ke pertengahan, arah tengah-tengahnya tempat tidur. Fayusalli, beliau salat. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga orang yang melintang. Kalau orang duduk, jelas enggak masalah. Orang yang melintang di hadapan kita. Yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni labainahu wa bainal kiblah mutaji'atan ala sarir, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku berada di antara beliau dan kiblat dalam keadaan aku berbaring di atas tempat tidur. Begitu juga satu riwayat Aisyah melintang kakinya di hadapan beliau. Nah, setiap kali beliau sujud, kakinya digeser oleh Rasulullah SAW. Dan kata Aisyah saat itu, ya ini tidak ada lentera, lampu dalam keadaan beliau salat malam, karena sempitnya tempat beliau, sehingga kaki Aisyah sampai ke tempat sujud beliau. Kemudian juga benda yang sifatnya tinggi, setinggi riwayat yang sampai kepada kita sebagai pendekatan, bukan membatasi, yaitu mu'akhiratir rahal. Beberapa riwayat disebutkan mu'akhiratir rahal, semisal tingginya pelana unta. Nah, ini adalah sebagai takriban pendekatan kurang lebih. Kalau di ukuran sentimeter ya sekitar 40-an sentimeter, kurang sedikit daripada itu atau lebih sedikit, maka itu tidaklah ada pembatasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'akhiratir rahal falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Apabila seseorang di antara kalian meletakkan benda semisal setinggi pelana unta di hadapannya, maka silakan dia salat dan dia tidak perlu memperdulikan orang yang di belakang, orang yang lewat di belakang sutrohnya tersebut, karena tidak merusak salatnya. Adapun kalau antara dia dengan sutroh, maka dia harus cegah. Demikian beberapa datang riwayat yang menyebutkan hal-hal yang digunakan sutroh, sehingga umum apa saja. Ikhwan wa jazakumullah. Dan yang jelas, kalau garis, maka itulah yudsi. Tidak cukup sebagai sutroh, tidak sah sebagai sutroh. Kemudian pembahasan yang lainnya, ada beberapa perkara yang itu makruh jadikan sutroh. Nah, artinya makruh, lebih baik ditinggalkan, cari alternatif sutroh yang lain kalau memang ada. Kalau memang enggak ada ya sudah. Yaitu salat menghadap ke wajah orang lain. Nah, orangnya ngadepnya ke sana, antum salat di hadapannya. Nah, sutrohnya bukan punggungnya. Sutrohnya orang yang ngadep ke antum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim nomor 513, "Amma istiqbal musalli wajha ghairihi fa madhhabuna wa madhhabu jumhur karahatuhu." Adapun menghadapnya seorang sholat ke wajah orang lain, menurut madhab kami, pendapat kami dan madhabnya jumhur ulama adalah karohatuhu, makruh, benci. Yang demikian. Al-Qadiyat rahimahullah bahkan beliau menyebutkan ini adalah pendapat amatul ulama, mayoritas ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Demikian, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Al-Bukhari dan Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kalau ada orang lain, cari orang lain. Kalau memang sutrohnya mau pakai orang-orang yang duduknya belakangi kita. Nah, supaya ya ini mengurangi adanya gangguan sholat untuk kita. Kalau nggak ada, ya kalau bisa ajak kompromi orang tersebut. Afan, antum mau masih duduk di sini, ya, anda mau sholat, bisakah antum ngadep ke sana? Nah, itu. Tidak bisa, saya karena ngawasi yang di sana itu, sepeda motor saya di sana itu, saya mau awasi. Ya sudah kalau gitu. Nah, adanya cuma itu, kalau ada yang lain ya, yang lain. Kemudian yang kedua adalah salat menghadap orang yang bincang-bincang. Ngobrol. Nah. Ini juga ikhwan jazakumullah hukumnya makruh. Pendapat Sa'id Ibn Jubair radhiyallahu anhu, begitu juga pendapat Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, dan satu riwayat datang dari Abdullah Ibn Mas'ud, dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhum. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Nuhitu an usalli khalfa mutahaddisin wan niyam." Aku dilarang untuk aku sholat di belakang orang yang bincang-bincang dan orang yang tidur-tiduran. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Sanadnya adalah hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa. Dan ini pendapat yang rajih, di antara hikmahnya adalah supaya orang yang sholat tidak tersibukkan dari obrolan orang yang sedang bincang-bincang tersebut. Kemudian yang ketiga, sholat menghadap ke api, ke perapian, api unggun atau perapian. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, waqad kariha aktsarul ulama as-sholata ilan nar. Sungguh mayoritas para ulama membenci, memakruhkan sholat menghadap ke api. Di antaranya kata beliau Al-Imam Ibn Sirin, kariha sholat ila tanur. Beliau membenci sholat menghadap tanur. Tanur itu adalah wadah yang dipakai membakar arang, ya, jenis semacam perapian. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yukrah ayyudu asyirat fi kiblatil masjid. Dimakruhkan untuk meletakkan syirat, yakni lentera di arah kiblat masjid. Seakan-akan orang sholat itu menghadap kepadanya. Nah, sisi yang disebutkan oleh para ulama adalah sisi dimakruhkannya karena ada padanya penyerupaan terhadap orang-orang yang mengibadahi api. Orang-orang majusi yang mengibadahi api. Nah. Atau sebagian aliran-aliran percayaan dan sebagainya, mereka mengagungkan api, termasuk Syiah Rafidhah yang mereka merayakan perayaan hari besar, mereka biasanya bikin api unggun. Karena memang di Syiah Rafidhah itu adanya ajaran-ajaran dari Majusi. Nah, sebagaimana ikhwan jazakumullah, dilarangnya salat di saat terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Pas terbenam atau pas terbitnya matahari. Karena itu menyerupai ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Dan di situ adalah adanya tanduk syaitan. Sebagaimana datang riwayat yang sahih yang telah kita pelajari, larangan-larangan waktu sholat. Waktu dilarangnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang menjadi tambahan terkait pembahasan tentang sutroh. Yang dengan ini selesai pembahasan kita mengkaji hadis-hadis tentang sutratul musalli, sutrohnya orang yang sholat. InsyaAllah, bab berikutnya adalah tentang khusyuk. Al-has alal khusyuk fi shalah, bab anjuran atau dorongan untuk khusyuk di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sebelum kita akhiri, masih ada 3 menit, barangkali ada yang ditanyakan. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.